yakin cuma Ale yang terbaik, paling terbaik. Cinta sedih tengah jalan, semakin beta kiri hubungan ini, menajam tong hati. Biar orang tahu betul berbeda sayang, tapi beta tetap cinta. Walau beda agama, terserah no sanggup mau bilang apa di belakang. Beta sing peduli, beta tetap cinta. Menapar beta si anugerah dari yang kuasa. Percaya beda keyakinan, tapi setak ibur beta. Kenapa nono terus satukan perbedaan.